بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكما تعرفون الوقت عندنا ضيق ليس بالمتسع ولكن نأخذ بعض المسائل المهمة فيما يتعلق في علوم في باب العقيدة وفي باب الفقه ونحو ذلك ومن كان عنده سؤال فممكن إلى بعد صلاة العشاء يتعلق بالدرس أو يتعلق بأمور أخرى فنحن أخذنا بالعصر درسا في كتاب تطهير الاعتقاد والحمد لله الإخوة كانوا حاضرين جزاهم الله خيرا والآن ما بعد المغرب نأخذ درسا في باب الفقه حتى نأخذ المسائل التي قد يحتاجها الإنسان في باب الطهارة وممكن سنبقى أياما هنا نأخذ إلى باب أيضا الصلاة ونحو ذلك فهذه من المهمات أن الشخص يأخذ أوائل العلم والحمد لله عندكم إخوة قد أخذوا علوما طيبة وكثيرة ولكن كل يدلو بدلوه والحمد لله الآن نأخذ درسا في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء حفظهم الله تعالى بتقديم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله هذا كتاب مفيد مختصر ولكن فيه مسائل كثيرة وترجيحات عظيمة جيدة وأنا أدرسه في مسجدي في ذمار فوجدته كتابا نافعا يفيد المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي فهو كتاب جيد عباراته سهلة مختصرة فأنا كدت أن أنتهي منه في اليمن والحمد لله وتعرفون فضل الفقه الفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فقه في العقيدة فقه أيضا في القرآن فقه في الحديث مسائل العبادة البدنية والقولية فهذا كله ممدوح قال المؤلفون عافاهم الله أولا كتاب الطهارة العلماء يبدأون بكتاب الطهارة لأنه يتعلق بالصلاة والصلاة من شرطها الطهارة والشرط يتقدم على المشروط لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة إلا بطهور طيب فالطهارة يعني للمسلم معروف منزلتها عالية ومهمة والطهارة طهارتان طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر كذلك الطهارة من النجاسات طهارة من النجاسات قال المؤلفون عافاهم الله ويشتمل على عشرة أبواب الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه الماء يعني وفي عدة مسائل المسألة الأولى في التعريف بالطهارة بيان أهميتها وأقسامها الأول أهمية الطهارة وأقسامها الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، آكد شروط الصلاة هي الطهارة يعني، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. والطهارة على قسمين، القسم الأول طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك، يعني لا تعلق قلبك بصنم لا بحجر بشجر، والحمد لله الله قد عصمنا وإياكم من عبادة الأصنام والأحجار، فلا تسجد إلا لله ولا تصلي إلا لله، هذا من رحمة الله بك، فاجتنب الأشياء الأخرى التي تتعلق بالأولياء أو بالكهنة والسحرة. فبعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه يفسد عبادته بأن يجعل عبادة يتعلق بالموتى، وأن الموتى يعني سيشفع له عند الله ويدعوهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله ويطلب منهم المدد ويطلب منهم النفع، يطلب منهم الولد، يطلب منهم الرزق، فهذا غير موحد، ما طهر قلبه من الشركية. طيب، والمعاصي يعني طهارة القلب من المعاصي كالحقد والغل على المسلمين، ها، وكل قال وكل ما ران عليه، يعني من الذنوب القلب يصير مسودا بسبب المعاصي، فالاستغفار من مطهرات القلب والتوبة من مطهرات القلب. قال وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس، نجس الشرك، كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، Syekh memulai mukaddimah dengan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kita maklumi bersama bahwasanya waktu beliau di sini dan waktu kita tidaklah luas, tidaklah panjang. Waktu kita sangatlah sempit, akan tetapi insyaallah taala kita akan mengambil yang mudah dan yang penting bagi kita semua. Apakah itu yang berkaitan dengan babul aqidah dan juga babul fiqh. Dan insyaallah pada malam hari ini ba'dal maghrib kita akan mengambil pelajaran tentang fiqh. Dan bagi yang memiliki pertanyaan, silakan melayangkannya setelah salat isya, baik yang berkaitan dengan pelajaran ataupun yang selainnya. Tadi ba'da asar kita sudah mengambil pelajaran tentang bab aqidah, yaitu kitab tathhirul i'tiqad. Dan ba'dal maghrib sekarang kita akan mengambil insyaallah taala kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, yang dikumpulkan atau yang merupakan kumpulan dari ucapan-ucapan banyak para ulama. Dan inilah hendaknya yang kita lakukan bagi seorang muslim, yaitu mengambil hal-hal yang terpenting dalam hidup kita dan memahaminya. Buku Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah dikumpulkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan beliau Syekh Uthman Salim ya Allah yahfadhu, beliau mengajarkan buku ini di Damaskus, di mahad beliau, dan beliau hampir menyelesaikan buku ini. Dan kalian tentunya tidak asing bagi kalian tentang perkara atau keutamaan al-fiqh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan fiqih, pemahaman kepadanya tentang agama. Fiqih yang dimaksud adalah fiqih yang berkaitan dengan babul aqidah, pemahaman seseorang tentang perkara aqidah, dan juga perkara-perkara yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan juga dengan masalah dunia, masalah muamalah dan masalah-masalah yang lainnya, tidaklah dia bisa terlepas dari al-fiqh. Kemudian beliau masuk ke dalam kitab. Penulis memulai buku ini dengan kitab ut-taharah. Beliau memulai buku ini dengan kitab ut-taharah karena taharah adalah syarat dari sahnya salat. Dan selalu asyarat disebutkan dari masyrut. Syarat selalu didahulukan penyebutannya dari amalan yang dengannya syarat itu dibuat. Amalan selalu diakhirkan dan syarat selalu didahulukan. Wa yashtamilu ala asyarati abwab. Dan kitab ut-taharah ini mencakup 10 bab. Bab yang pertama yang berkaitan tentang hukum taharah dan hukum yang berkaitan dengan air. Wa fihi iddatu masail. Dan dalam bab ini, dalam perkara taharah dan tentang air, mencakup beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan pertama, fi ta'rifi bit taharah. Definisi at-taharah. Wa bayani ahammiyatiha. Kemudian penjelasan tentang penting dan urgensi dari at-taharah. Kemudian yang berikutnya adalah aqsamu at-taharah, pembagian-pembagian at-taharah. Adapun yang pertama adalah ahammiyatut taharah wa aqsamuha. Pembagian yang dikenal dengan at-taharah dan urgensi dari at-taharah. At-taharah merupakan at-taharah, kata Syekh sebelumnya, at-taharah hiya miftahus salah. Taharah adalah kunci bagi salat. Dan rukun atau syarat yang terpenting dari salat. Taharah adalah syarat terpenting dari salat. Dan syarat harus didahului penyebutannya, penjelasannya dari amalan tersebut, yaitu as-salah. Wa taharatu ala qismain. Dan taharah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah taharah ma'nawiyah, taharah yang sifatnya ma'nawi, yaitu kesucian atau bersih atau taharah ada dua. Yang pertama adalah taharatul qalb, kesucian hati, yaitu kesucian hati dari kesyirikan dan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, dan semua hal-hal yang bisa menutupi hati. Kemudian Syekh menyebutkan hadis secara makna bahwasanya hati tatkala selalu dihinggapi oleh maksiat, yasiru aswad, akan menjadi muswaddan, hati yang hitam. Dan tidak, kemudian istighfar setelah seseorang melakukan dosa akan menghapus titik hitam yang tadi hinggap di hati seorang hamba. Dan at-taharah yaitu taharah ma'nawiyah, bersih atau suci dari kesyirikan, jauh lebih penting daripada kesucian badan seperti misalnya suci dari najis atau hadas. Maka taharah ma'nawiyah, bersih keyakinan seseorang dari kesyirikan, di mana dia tidak menyeru kepada pepohonan atau kepada batu-batuan dan juga tidak kepada wali-wali penghuni kubur. Karena sebagian manusia, bahkan kaum muslimin, ada yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi mereka juga menyeru kepada penghuni kubur. Mereka meminta kepada mereka pertolongan, meminta kepada mereka keturunan, meminta dan seterusnya. Dan tentunya ini adalah merupakan kesyirikan yang seharusnya dibersihkan dari hati seorang hamba. Dan sungguh kebersihan hati, taharatul qalb, kesucian hati dari kesyirikan jauh lebih penting daripada kesucian badan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Kemudian tahara yang berikutnya adalah tahara al-hissiyah, tahara yang konkret yang kita ketahui bisa dipandang dan dirasakan oleh indra kita, dan akan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah. المشركون نجس بمعنى عقائدهم وإلا ذواتهم إذا اغتسلوا من الجنابة وغسلوا النجاسات التي تقع على أبدانهم فهي طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصافح المشركين ويأكل من ذبائح اليهود وهم مشركون. إذن فالمقصود هنا أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية. قال القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. تعريفها، تعريف الطهارة، وهي في اللغة، اللغة العربية يعني، في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، يعني الشخص يتنزه ويبتعد عن الأقدار من النجاسات والأدران المستقدرة. قالوا في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر مثل حدث الجنابة وحدث أصغر. طيب، الحدث هذا هو وصف يقوم بالبدن، يقوم ببدن الإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها حتى يتطهر. طيب، الحدث الأصغر هو يعني يقوم بأعضاء الوضوء الخارجية، مثل يعني غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، هذه أعضاء الوضوء. إذا الشخص انتقض وضوءه معروف نواقض الوضوء، إذا خرج شيء من السبيلين أو النوم أو يعني أكل لحوم الإبل، طيب، فهذه النواقض تجعل الشخص ممنوعا من الصلاة، يمنع من الصلاة. مسألة المرأة التي مثلا أصابها الحيض، هذا يمنعها من الصلاة أيضا، الطواف بالبيت، النفاس كذلك، دم النفاس من موانع الصلاة، فتحتاج إذا انتهت من حيضها أو نفاسها وجب عليها الغسل، ثم بعد ذلك يكفيها الوضوء كالرجل إذا انتقض وضوءها. طيب، قال وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. أما الخبث يعني الذي هو النجاسات مثل البول والغائط، دم المسفوح ونحو ذلك، هذا يجب غسله. قال والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة استعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. نعم، النية لابد منها في الحدث الأكبر والأصغر حتى تميز بين العادة وبين العبادة. فلو أن شخصا اغتسل للتبريد أو يقول أنظف نفسي وهو جنب ولم ينوي رفع الحدث ورفع الجنابة، أو المرأة لم تنوي بعد انتهاء حيضها لم تنوي رفع الحدث عليها، فنقول أعد الغسل. طيب، إنما الأعمال بالنيات. كذلك لو أنه غسل وجهه ويديه للتنظيف لا يكفي يصلي بهذا الغسل. قال وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا. يعني التيمم أن تعمد إلى التراب وتضرب بيدك الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك فقط مرة واحدة، لحديث عمار بن ياسر في صحيح البخاري ومسلم كما يأتي إن شاء الله. طيب، قال: وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. وهذا من رحمة الله بالأمة، إذا فقدت الماء حتى التراب، الشخص لو فقد الماء ولم يستطع استعمال التراب، مثلا هو محبوس مربوط في السجن لا يستطيع، أو هو مشلول ما في من يممه فيصلي على حاله. طيب، اتقوا الله ما استطعتم. قال: والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله كالبول، غائط ونحو ذلك، وخبث يجب نضحه، هذا خبث البول من الرضيع الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي أنك ترشه رشا، وخبث يجب مسحه، يعني لو كان في النعل نجاسة تدركها بالتراب، أو في السيف أو في البندقية ونحو ذلك يكفي أنك تدلكها دلكا تمسحه مسحا حتى لا يضر، أو مع السلاح تستخدم، ممكن تستخدم الزيوت مع مسح ذلك المكان، خلاص إن شاء الله تزول عين النجاسة. فإذا زالت أو زال عين النجاسة يكفي. نعم. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najas. Najas yang dimaksud adalah najas di dalam akidah mereka dan bukan pada anggota tubuh mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berjabat tangan dengan mereka dan makan dari bejana mereka, bahkan beliau memakan kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi. Maka yang dimaksud dengan najas pada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najas, adalah najas ma'nawiyah, najas yaitu pada keyakinan dan akidah mereka. Kemudian al-qismu tsani, taharah atau kesucian, bagian kesucian yang kedua adalah taharatul hissiyah, taharah yang nampak. Kata muallif, wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturil at-taliyah, dan akan datang penjelasannya pada beberapa baris berikutnya. Ta'rifuha, definisi at-tahara, wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan-nazahatu fil aqdar min al-aqdar, Definisi at-tahara adalah seseorang membersihkan diri dan menjauhkan diri, menyucikan diri dari kotoran. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, apabila seseorang bisa merealisasikan yang namanya at-tahara, apabila dia menjauh dan menghindarkan diri, menyucikan diri dan membersihkan dirinya dari segala macam kotoran. Wa fil istilah raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Dan dalam definisi secara istilah, at-tahara adalah terangkatnya al-hadath dan hilangnya al-khabath. Terangkatnya sifat al-hadath dan hilangnya kotoran. Ini adalah definisi at-tahara. Al-hadath, kata Syekh Hafizahullah, qisman. Ada yang akbar, seperti misalnya seseorang yang junub, dan ada yang asgar. Adapun yang akbar seperti janabah, kata Syekh Hafizahullah, dan adapun an-najis, kata beliau, wasfun yaqumu bi badanil insan, adalah satu sifat yang ada pada, atau al-hadath satu sifat yang ada pada tubuh manusia yang menghalanginya dari melakukan ibadah yang menyaratkan atau yang mensyaratkan at-tahara. Al-hadath adalah satu sifat yang ada pada seseorang di mana sifat ini menghalangi dia dari melakukan ibadah yang disyaratkan padanya at-tahara. Kemudian kata muallif, wal muradu bi irtifa'il hadath izalatul wasful mani' min as-salah bi isti'malil ma'i fi jami'il badan. Adapun yang dimaksud dengan terangkatnya al-hadath atau hilangnya al-hadath adalah menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang dari melakukan salat dengan menggunakan air pada seluruh badannya, apabila hadas tersebut adalah hadas akbar. Adapun hadas kecil, maka cukup baginya untuk mengguyurkan air kepada anggota tubuhnya dengan niat, dengan didasari oleh niat. Al hadas, kemudian kata beliau, hadas kecil, hafizahullah, bisa dikarenakan oleh sesuatu yang keluar dari dua lubang, dua kemaluan manusia, atau dikarenakan karena ketiduran, dan juga bisa disebabkan karena memakan daging unta. Ini adalah nawaqid, pembatal-pembatal wudu atau pembatal-pembatal wudu yang telah kita pahami, yang bisa mencegah seseorang dari melakukan sholat. Demikian pula haid bagi wanita, haid menghalangi wanita dari sholat. Demikian pula tawaf di Ka'bah, sebagaimana juga nifas, sampai wanita tersebut, baik yang haid atau yang nifas, tatkala telah selesai masa haid atau masa nifasnya, maka wajib baginya untuk mandi. Dengan demikian hilanglah atau terangkatlah hadas akbar. Kemudian di sini penulis menyebutkan raf'ul hadas wa zawalul khabas, terangkatnya hadas dan hilangnya al-khabas. Al-khabas, kata Syekh Hafizahullah, an-najasat, yaitu najis, seperti misalnya orang yang buang air kecil atau buang air besar seperti kencing atau yang semisalnya. Di sini al-muallif menyebutkan bahwasanya apabila seseorang mengalami atau memiliki hadas besar atau hadas kecil, wajib baginya untuk mengguyurkan air ke seluruh badannya apabila hadas besar, dan cukup mengguyurkan air atau mencuci anggota wudunya, tapi dengan syarat harus dilandasi oleh niat. Kemudian kata Syekh Hafizahullah memberi ta'liq, memberi keterangan, wajib untuk meniatkan di dalam mengangkat hadas, baik yang besar maupun yang kecil. Beliau berikan contoh, misalnya ada seseorang memiliki hadas besar, junub, atau wanita yang sedang haid maupun sedang nifas, kemudian dia mandi atau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, namun tidak didasari oleh niat, dia tidak meniatkan untuk mengangkat hadas besar tersebut, dia tidak meniatkan untuk mandi junub, maka kita katakan kepadanya, ulangi mandimu. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dibangun di atas niatnya. Maka wajib bagi orang yang sedang memiliki hadas, baik yang kecil maupun yang besar, wajib baginya tatkala ingin menghilangkan hadas tersebut, meniatkan bahwasanya dia sedang menghilangkan al-hadas. Wa in faqada al-ma'a aw ajaza anhu ista'mala ma yanubu an. Apabila seseorang yang sedang memiliki hadas, baik yang besar ataupun yang kecil, namun dia tidak memiliki air atau tidak mendapatkan air, ataupun dia tidak mampu menggunakan air, maka dia menggunakan sesuatu yang menggantikan air, wa huwa turab, yaitu tanah, ala sifatil ma'muri biha syar'an, sesuai dengan petunjuk atau cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi sebutkan bahwasanya caranya adalah dengan menepukan tangan di atas tanah atau mengambil debu, kemudian mengusapkan kepada tangan, lalu muka, dan selesai. Tangan kemudian muka. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir, kata beliau, yang akan datang penyebutannya insyaallah taala. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, tayammum adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah dengan adanya tayammum. Apabila ada seseorang yang tidak mampu menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air, apakah misalnya dia sedang di penjara atau orang yang lumpuh dan tidak ada yang membantunya, maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Wal murad bi zawal al-khabath ai zawalun najasati minal badani wath-thawbi wal makan. Dan yang dimaksud dengan hilangnya al-khabas adalah hilangnya najis dari badan atau dari pakaian dan juga tempat yang digunakan untuk beribadah. Al-khabas berupa, kata Syekh, cara menghilangkan khabas yaitu dengan mencucinya. Dan khabas yang dimaksud adalah najasah yang dikarenakan atau yang ada karena baul, kencing atau yang semisalnya. Kemudian kata muallif, fattaharatu al-hissiyah ala naw'in. Dan tahara hissiyah, kesucian secara konkret atau yang bisa dipandang oleh mata, ada dua macam, yaitu taharatu hadathin wa takhtassu bil badan, taharah dari hadath, suci dari hadath yang khusus untuk yang khusus di badan, dan juga suci dari khabath yang ada pada baju dan tempat. Hadas asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu. Hadas kecil adalah hadas yang mengharuskan wudu. Adapun hadas akbar adalah yang mengharuskan untuk mandi junub. Wal khabath ala thalathati anwa'. Dan khabath ada tiga macam. Yang pertama, cara menghilangkan khabath maksudnya ada tiga macam. Pertama, khabathun yajibu ghasluh. Khabath atau najis yang wajib untuk dicuci, kata Syekh, seperti misalnya kotoran kencing atau yang semisalnya. Wa khabathun yajibu nadhuh. Dan najis yang wajib untuk dipercikan air, yaitu seperti pada kencing dari anak kecil yang belum makan, selain dari air susu ibunya. Kemudian wa khabathun yajibu mashuh, dan najis yang wajib untuk disapu atau diusap dan semisalnya. Beliau berikan contoh seperti misalnya yang ada pada bawah sendal. Apabila ada najis di bawah sendal, maka digosokkan di tanah sampai bentuk najisnya hilang. Atau misalnya yang beliau contohkan pada misalnya seseorang memiliki senjata misalnya, apabila ada najis di situ, maka dia bisa menggosoknya sampai hilang atau menggunakan az-zait, az-ziyut, menggunakan minyak sampai najis tersebut hilang dari senjata yang ingin dibersihkan tadi. مسألة كيفية الاغتسال، الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحدث الأكبر، هذه الكيفية أن تأخذ ماء طاهرا ثم تصبه على رأسك وتعمم به جميع البدن مرة واحدة، يكون قد خرجت من الجنابة ورفعت عن نفسك الحدث. الدلك، دلك البدن في اليد ونحو ذلك، هذا مستحب. كذلك الصابون والشامبو ونحوها من المطهرات المنظفات، هذه أيضا لا يلزم مع رفع الجنابة، لأن هذه من المنظفات لا تتعلق بوجوبها مع الطهارة. أو ينغمس العبد في حوض، ينغمس في الحوض، يدخل في الحوض الماء ويخرج، يكون قد بنية رفع الحدث يكون قد خرج من الجنابة، أو المرأة من الحيض. ثم ينبغي للمغتسل وكذا المتوضئ أن يقتصد في الماء، ينبغي للمغتسل والمتوضئ أن يقتصد بالماء، لأن كثيرا من الناس يسرف، يصب كثيرا، فهذا يدخل تحت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد بكفي الرجل الكبير عندنا أو المتوسط كان في زمانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بشيء يعني يسير، فأنت تغتسل ببرميل أو تصب هذا يعني الرش عليك كثيرا، هذا لا ينبغي. بل بعضهم يتوضأ ويفتح هذا اللي الصنبور، هذا يفتحه كثيرا، فهذا ما يجوز، خاصة أيضا في حق المساجد، ماء المساجد ينبغي الاقتصاد فيه، تصب قليلا أو تصب إلى يدك ثم تغلق ثم تصب وهكذا. فبعضهم يصب على رجليه أيضا الشيء الكثير، فهنا ما في فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا تصفه بعد Adapun tata cara mandi junub kata beliau hafizahullahu taala yaitu dengan mengambil air lalu mengguyurkannya dari atas kepala kemudian sampai kepada seluruh tubuh. Cukup satu kali maka hal tersebut telah mengangkat hadas yang ada pada seseorang, tentunya dengan membasahi air yang diguyurkan tadi sampai membasahi seluruh anggota tubuh. Maka apabila hal tersebut dilakukan maka telah cukup untuk mengangkat hadas besar. Adapun ad-dalk menggosok-gosok atau menggosok-gosok seluruh anggota badan, maka ini hanya sifatnya hanyalah mustahab saja, hanyalah sunnah. Demikian pula penggunaan sabun, sampo, hal tersebut tidaklah wajib untuk mengangkat najas. Akan tetapi apabila seorang menggunakannya maka tidaklah mengapa. Kemudian hal berikutnya yang harus diperhatikan atau sebelumnya, apabila seseorang juga misalnya menceburkan dirinya ke dalam air sungai atau yang semisalnya dengan niat untuk mengangkat hadas, hadas besar tentunya, maka telah cukup baginya dan dia telah keluar dari atau dia telah suci dari al-janabah, suci dari junub. Demikian pula wanita yang telah selesai haidnya, apabila dia telah melakukan sebagaimana yang kita sebutkan, maka dia juga telah suci dan keluar dari hadas besar. Kata beliau mengingatkan hendaknya bagi semua memperhatikan, bagi orang yang sedang mandi junub atau orang yang ingin berwudu, hendaknya dia menghemat dalam penggunaan air. Karena sangat banyak kita saksikan orang ketika menggunakan air dalam mengangkat hadas, mereka melakukan hal-hal yang tidak seperti dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebihan dalam menggunakan air, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan sha', mandi dengan satu sha', mandi junub dengan Amdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mandi junub dengan satu sha'. Satu sha' adalah 4 amdad, 4 cidukan. Ismi indana ya Syekh. Ya'ni empat kali dengan mendekatkan dua telapak tangannya, isi air ini disebut mud. Satu sha' itu 4 mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub dengan 4 kali mud ini, 4 mud ini. Maka hendaknya kita memperhatikan penggunaan air ini dan janganlah kita berlebihan dalam menggunakan air. Ini sering terjadi, pemborosan dalam penggunaan air sering terjadi tatkala orang berwudu atau mandi dengan menggunakan shower atau misalnya berwudu dengan membuka kran berlebihan. Kalau misalnya engkau ingin berwudu dengan menggunakan kran, buka sebentar lalu biarkan air memenuhi tanganmu, telapak tanganmu. Setelah itu tutup lagi krannya lalu basuh atau cuci anggota tubuh yang ingin dicuci. Berhematlah dalam menggunakan air. Ini adalah contoh dan bagian dari syariat agama kita. Demikian pula yang sering terjadi adalah tatkala orang mencuci kaki, dia membuka keran sampai sepenuhnya maksimal dan air yang keluar sangat banyak dan berlebihan. Hadha al-ghusl alladhi yujzi'uk, amma al-akmal al-ghusl al-akmal wal-afdal أن يبتدئ أولا بالاستنجاء ثم الوضوء. وضوء الصلاة معروف وضوء الصلاة أنه يغسل يتمضمض أولا ثلاثا ويستنشق بعد أن يغسل كفيه إلى الرزغين ثم يتمضمض ثلاثا بثلاث مع الاستنشاق لغرفة واحدة ثم يغسل وجهه من منابت الشعر أو من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا ثم عرضا إلى الأذنين. الواجب واحدة، اثنتين ثلاث مستحب، فالأفضل الاستحباب، يغسل ثلاثا وإن غسل مرتين لا حرج. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويشرع في العضد، المرفق معروف هذا العظم الذي وسط اليد آخر الذراع، ويدخل هذا العظم ويدخل في العضد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، قاله أبو هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم. وليغسل يديه أيضا ثلاثا، هذا هو الأفضل. وبعض الناس للأسف إذا ضاق كمه ما يرفع الغسل، هذا غلط. ثم يغسل اليمنى الأولى ثم الشمال بعدها، ثم يمسح برأسه، مسح الرأس يكون من المقدمة إلى مؤخرة الرأس ثم العود إلى المقدمة، ثم يمسح أذنيه بماء الرأس، يمسح أذنيه بماء الرأس، أما الرأس فيأخذ له ماء جديدا ويمسح رأسه كله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه، قال عبد الله بن يزيد أو بن زيد مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من المقدمة إلى المؤخرة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولا يكتفى بالناصية، لا يكتفى بالناصية، ومسح الرأس مرة واحدة يجزئك، لحديث عبد الله بن يزيد في الصحيحين ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه مسح رأسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. فالناس كثير منهم يقصر في مسح جميع الرأس ويعمل ثلاثا للمقدمة، هذا لا يجوز، بل يجب أن يمسح جميع رأسه. ولا يلزم أن يمسح كل الشعرة، لا يلزم، لكن عموم الرأس. ومن كان يمسح رأسه بالمقدمة ما نقول وضوءه باطل، لكن نقول قصر في الواجب. هناك مسح على العمامة يجوز، يمسح على عمامته ويمسح على الناصية والعمامة، هذا جائز، يكمل على العمامة، يمسح على الناصية ويكمل على العمامة لا حرج. طيب، يغسل بعد ذلك رجليه، يغسل رجليه حتى يغسل شيئا من الساق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالكعبان العظمان اللذان في أسفل الساق مع ملتقى القدم، هذان هما العظمان اللذان يجب غسلهما مع القدم، الكعبان. والواجب مرة واحدة، والغسلتان والثلاث أفضل. ويستحب التخليل، ويستحب التخليل بين أصابع القدمين واليدين، لأن هذا قد يحصل فيهما خلل إذا كان الماء ربما قليلا، فتحتاج أن تخلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخل بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وخلل بين الأصابع. فالتخليل بين الأصابع مستحب، وليتحرى العقبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. Contoh atau tata cara mandi junub yang telah kita sebutkan tadi, yaitu hanya langsung misalnya menceburkan diri ke dalam air atau mengguyurkan air ke seluruh badan misalnya, ini hanyalah wajhul ijza, hanyalah cukup saja. Artinya dengan melakukan hal tersebut, seseorang telah bersih dari hadas akbar. Adapun al-wajhul akmal, adapun yang sempurna adalah, beliau jelaskan pertama dengan istinja, yaitu membersihkan letak ainun najasah, letak dari yang menyebabkan hadas, membersihkan bentuk dari hadas yang masih atau dari najis yang masih kelihatan dari hadas akbar. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan wudu sebagaimana ketika ingin melaksanakan sholat. Dan tata cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memulai mencuci kedua tangan, lalu melakukan istinsyak dan istinthal, memasukkan air berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan satu kali mengambil air. Maksudnya tidak berulang, misalnya tidak membagi mulut dulu lalu hidung dulu, tidak, tapi memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cidukan air. Dan yang wajib kata beliau satu kali. Adapun lebih dari atau adapun tiga kali ini adalah afdal dan tidak mengapa jika dilakukan dua kali. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh muka, lalu mencuci kedua tangan sampai ke al-mirfaq, sampai ke siku. Dan di sini harus diperhatikan kata Syekh, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan sampai siku hingga hampir memulai, artinya mulai masuk ke abud, ke lengan. Jadi jangan hanya mencukupkan di awal, akan tetapi harus dibasuh secara keseluruhan sampai mulai memasuki ke abud atau lengan. Sebagian orang kita perhatikan atau kita saksikan, banyak mereka yang tidak membasahi secara sempurna sikunya, dan ini tentunya menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Kemudian setelah itu memulainya dengan tangan kanan lalu berpindah ke tangan kiri. Setelah selesai mulai mengusap kepala. Mengusap kepala sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai fabada bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihi ila qafah. Beliau memulai dengan ujung rambutnya dengan ujung kepalanya, ujung rambut ya, dengan menggunakan kedua tangan sampai ke kofah, belakang, batas antara ujung leher dengan kepala. Biasanya di situ rambut habis. Tengkuk, jazakallah khair. Tengkuk dari ujung apa rambut manabitu syar sampai ke tengkuk. Setelah itu, thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a min. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Ali bin Abi Thalib, setelah beliau sampai ke tengkuknya, beliau kembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana beliau memulainya. Dan hal ini cukup dilakukan satu kali. Cukup dilakukan satu kali. Dan tidak cukup apabila seseorang hanya membasahi atau membasuh atau mengusap ubun-ubunnya saja. Ini tidak benar. Namun juga tidak dipersyaratkan untuk membasahi semua rambut. Akan tetapi yang wajib adalah mengusap kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah, basuhlah wajah kalian, lalu kedua tangan kalian sampai ke siku, lalu usaplah kepala-kepala kalian. Di sini yang dimaksud adalah kepala. Maka tidak wajib untuk membasahi semua rambut. Akan tetapi yang wajib adalah mengusap seluruh kepala. Dan tidak cukup sebagaimana kata Syekh yang kita saksikan dari sebagian orang, hanya mencukupkan untuk menyentuhkan air ke sebagian rambutnya atau ubun-ubunnya. Lalu setelah itu, dia melanjutkan dengan mencuci kedua kakinya. Mencuci kedua kakinya, di sini juga harus diperhatikan ilal ka'bain. Harus sampai kepada al-ka'b. Yaitu, dan hampir sebagaimana tadi siku, mata kaki juga. Seseorang mencuci kaki sampai ke mata kaki, sampai-sampai dia hampir masuk ke betis. Sampai-sampai dia hampir masuk ke betis. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, dalam Nabi SAW bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." A'qab atau a'qab itu adalah tumit. Maka tumit juga harus dilihat dan dibasahi ketika membasahi kedua kaki. Dan ini jangan sampai ditinggalkan. Sebagaimana mata kaki tadi dicuci keduanya, maka tumit juga harus dicuci. Dimulai dengan kaki kanan, setelah itu berpindah ke kaki kiri. Nah. Wa yustahabbu aidan lil mughtasili أن يبدأ بالشق الأيمن ويبدأ بصب الماء على رأسه ويخلل الشعر ثم يصب على الشق الأيمن ثم الأيسر ويعمم الماء ثلاث مرات، فهذا من المستحبات. وإن كان يصحبه منظفات فهذا شيء آخر لا حرج عليه. ويجتنب التبذير كما قلنا، يجتنب تبذير الماء، فعندكم هنا المياه كثيرة فلا تبالون إلا من رحم الله، فكثير منهم يصب كثيرا وهذا غلط بارك الله فيكم. فالماء نعمة، وجاء حديث لا تسرف ولو كنت على شاطئ البحر، قال لسعد بن أبي وقاص لا تسرف في الماء، قال سعد يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال لا تسرف ولو كنت على شاطئ البحر. أنتم على شواطئ البحر، لكن لو ذهبتم مكانا آخر. فانتبهوا لهذا الأمر، وعلموا الأولاد، علموا النساء الاقتصاد في الماء، واشكروا الله على ما أنتم عليه من الخير. قدام لكم يعني. Juga disunnahkan bagi orang yang melakukan mandi junub memulai dengan bagian tubuhnya yang sebelah kanan, memulai dengan bagian tubuhnya yang sebelah kanan. Lalu setelah itu dia berpindah ke bagian tubuh yang sebelah kiri. Apabila dia menggunakan hal-hal tambahan, maka tidak mengapa, seperti misalnya sampo, sabun dan seterusnya, tidak mengapa hal itu dilakukan. Kemudian boleh kembali mengingatkan bagi orang yang mandi junub untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air. Terlebih air yang ada di daerah kalian ini banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusrif fil ma'i walau kunta fi syati'il bahr. Jangan berlebihan dalam menggunakan air walaupun engkau berada di pantai atau berada di laut. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah bentuk seseorang itu tidak berlebihan dalam menggunakan air, beliau menyebutkan hadis tadi, janganlah engkau berlebihan walaupun engkau berada di pantai atau di air yang banyak. Maka ini yang harus diperhatikan, dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian untuk berhemat dan tidak berlebihan dalam menggunakan air. يقول هنا سؤال بارك فيكم, كيف نتخلص من الوسواس؟ الوسواس من قبل الشيطان. هو يترجم ممكن. يوقع أو يوقع العبد بعض الأحيان في الخطأ وفي التعمق في العبادة حتى يخرجه عن الاعتدال, وربما أوقعه في البدعة. فالوسواس التخلص منه أنك تلازم السنة. إذا قال لك الشيطان أنت ما غسلت وجهك, وأنت دائما تغسل وجهك, فلا تبالي به, امضي على الأغلب. يأتيك الشيطان ويقول ربما أنت ما مسحت رأسك, ها؟ فيبقى يشغلك ويفسد عليك العبادات, فلا تبالي, امضي على الأغلب عندك ولا تبقى يعني تتابع الوسواس. بعضهم يبقى في الدورة في الحمام يستنجي ويصبصب الماء يعني كثيرا, ويقول له لعل النجاسة ما انتهت, لعل قطرات البول لحقتك, فهذا يحتاج إلى أن يقطع هذه الشكوك, يقطع هذه الشكوك ويمضي على عادة الناس. مجرد ما ينتهي من البول وانقطع يغسل بالماء وانتهينا, ولا يبقى يعني يجرجر ذكره. والاستعاذة أيضا من الوسواس, يستعذ بالله من الوسواس, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخره, يدعو الله عز وجل أن يعيذه من هذه الوساوس. كذلك يأتي الشيطان في الصلاة فيشككك في كثير من الصلاة من ماذا, من العبادة, فيحتاج أنك تقاومه, ولك أن تلتفت عن يسارك قليلا إذا كنت في الصلاة, تلتفت عن يسارك قليلا إذا كنت في الصلاة إذا لم يكن أحد عن يسارك, ثم تنفث ثلاثا ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pertanyaan yang pertama, bagaimana seseorang bisa terhindar dari al-waswas, bisikan syaitan, gangguan dan bisikan syaitan. Kata Syekh Hafizahullah, yang pertama harus diketahui adalah al-waswas datangnya dari syaitan. Dan seseorang, dan terkadang waswas itu mengarahkan seseorang sampai terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Maka jalan keluar pertama adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan terkadang datang lalu mengatakan, engkau belum mencuci wajahmu. Padahal sebenarnya engkau telah mencuci wajahmu ketika berwudu misalnya. Atau terkadang mungkin dia datang, engkau belum mengusap kepalamu. Padahal sebenarnya engkau telah mengusap kepalamu. Maka waswas itu datang bertujuan untuk merusak agamamu. Maka janganlah engkau mengikuti waswas, membiarkan dirimu terus mengikuti waswas tersebut. Sebagian orang dikarenakan waswas ini, ada mereka yang setelah buang air, tatkala melakukan istinja, dia tidak pernah selesai. Dia terus menggunakan air untuk beristinja, tapi syaitan terus membisikkan kepadanya bahwasanya engkau belum bersih. Dicuci terus, sampai akhirnya dia menghabiskan waktu. Maka wajib bagi orang yang sedang mendapatkan waswas ini, bisikan seperti ini, hendaknya dia langsung memutus bisikan tersebut. Dan dia mengikuti kebanyakan manusia. Yaitu misalnya tatkala dia buang air, kebanyakan manusia setelah buang air beristinja selesai. Maka ikuti kebanyakan manusia seperti itu dan jangan ikuti bisikan syaitan. Dan janganlah engkau membiarkan waswas itu terus ada dan terus mengikutimu, namun sebaliknya berusahalah untuk selalu dan berusaha memutus waswas tersebut. Jalan keluar yang berikutnya adalah al-isti'adzah minasyaitan, berlindung kepada Allah, memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Apabila engkau sedang melakukan salat, maka bisa dengan sedikit menoleh ke sebelah kiri. Apabila tidak ada orang di sebelah kiri, maka engkau boleh mengisyaratkan dengan meludah seraya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau seandainya tidak ada orang. Nah. Qal kaifa nuhabbib al-Qur'an lil-athfal? Tahbibuk al-Qur'an lil-athfal يعني كثرة المدح للقرآن بين يدي الغلام، هذا القرآن فيه الخير فيه البركة، تصير بعد ذلك رفيع القدر، الله عز وجل يدخلك الجنة، وهكذا إذا كان يعقل. وتشجيعه بالكلام أيضا إذا حفظ شيئا من السور القصيرة تشكره، تقول له جزاك الله خيرا، أنت البطل وأنت الشجاع ونحو ذلك، وتعطيه جائزة إذا استطعت، تقول احفظ سورة كذا وأنا أعطيك جائزة عليه، تعطيه شيئا من المال، فهذا إن شاء الله. وتقول له انظر إلى الإمام الفلاني القارئ الفلاني، أنت تصير إن شاء الله مثل الشيخ الفلاني، وهكذا. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Al-Quran terhadap atau kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak-anak kita? Bagaimana cara menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak-anak kita? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, cara membuat atau cara menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak-anak, pertama adalah dengan banyak-banyak memuji Al-Quran. Bahwasanya dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam surga, bahwasanya dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang, dan seterusnya. Lalu kemudian yang berikutnya, memberi motivasi atau memberi ucapan yang menyenangkan hatinya, memberi motivasi kepadanya dengan ucapan seperti misalnya mengatakan, engkau adalah orang yang berani, engkau pemberani, engkau adalah seorang pahlawan, engkau, dan seterusnya, yang bisa membuat hatinya termotivasi. Lalu yang berikutnya adalah bisa dengan memberikan hadiah berupa harta berupa apapun itu bentuknya diberikan kepada anak tersebut sehingga melahirkan motivasi di dalam hatinya. Dan juga bisa dengan mengatakan misalnya, lihatlah kepada Imam Fulan, Syekh Fulan, dia apa bisa menghafal Al-Quran, dia dan seterusnya. Ini merupakan kiat-kiat untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak-anak kita. لكثرة الأسئلة ننتهي إلى هنا وبعد العشاء نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. Dilanjutkan بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد, يقول السائل عافاه الله, إذا اغتسل رجل من الجنابة هل يكفيه هذا الغسل عن الوضوء ولو كان لم يتوضأ قبل الغسل؟ الجواب بالله التوفيق, إذا كان قد نوى رفع الحدث عموما فالظاهر أن الحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر, فلو نوى الاثنين كان أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل كما جاء في حديث عائشة, وجاء في حديث آخر أنه كان لا يغسل بعد الغسل إلا رجليه, لا يغسل إلا رجليه. طيب, فما دام أنه قد نوى رفع الحدث يكتفي بذلك, والأفضل يتوضأ قبل الغسل ولا يمس فرجه ولا ينتقض وضوءه. فإن انتقض وضوءه مثلا في أثناء الغسل, إما أن يجدد النية ويعمم البدن, وإلا يتوضأ بعد الغسل مرة, وإلا فليتوضأ بعد الغسل لأنه انتقض وضوءه في أثناء الغسل. بالله التوفيق. Pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seseorang melakukan mandi junub, apakah cukup baginya mandi junub tersebut dan dia tidak perlu lagi untuk berwudu, walaupun sebelumnya dia belum berwudu ketika memulai mandi junubnya? Syekh menjawab, wabillahi taufiq, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon at-taufiq, petunjuk darinya. Apabila seseorang tatkala mandi junub, tentunya yang dimaksud adalah, dan dia tidak mendahulinya dengan wudu, tidak memulainya dengan berwudu, maka insyaallah wa ta'ala al-hadath al-asghar, hadath kecil, itu masuk di dalam hadath besar. Maksudnya, tatkala hadath besar telah hilang, maka otomatis hadath kecil pun ikut hilang. Dan Nabi SAW tidak diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau berwudu setelah mandi. Tidak pernah diriwayatkan dalam hadith. Yang ada dalam hadith Aisyah bahwasanya Nabi SAW setelah mandi junub beliau tidak berwudu kembali. Kecuali ada dalam riwayat lain, beliau tidak berwudu kecuali membasuh kakinya, kecuali mencuci kakinya. Setelah mandi junub beliau tidak berwudu lagi dalam hadis Aisyah, dalam riwayat lain kecuali kedua kakinya. Maksudnya beliau mencuci kedua kakinya. Dan apabila seseorang telah memulai mandi junub dan dia memulainya dengan wudu, tatkala mandi junub memulainya dengan wudu, kemudian dia tidak menyentuh kemaluannya dan dia tidak batal, tentunya ini hilang dari apa, namanya tidak ada keraguan di dalamnya. Namun apabila di tengah-tengahnya dia batal wudunya, maka ini telah dia telah batal wudunya. Maka untuk saat ini, untuk ketika itu sebaiknya dia berwudu, karena telah batal tatkala dia mandi junub. Nah. يقول السائل عفاه الله هل أكل اللحم الذي مسته النار يبطل الوضوء؟ وهل يجوز الوضوء من ماء ساخن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب وبالله التوفيق، أكل اللحم الذي مسته النار لا يبطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بذلك ثم نسخ هذا الأمر كما عند الإمام مسلم وغيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ثم يخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ كما في حديث أم سلمة، وجاء من حديث غيرها أنه أكل لحما ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، في رواية كان يأكل الأكل ثم يخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء، حديث توضأ مما مست النار منسوخ، كما جاء في حديث جابر أيضا ترك الوضوء مما مست النار. بقي معنا فقط لحم الإبل يتوضأ منه سواء كان نيا أو مطبوخا، مسته النار أو لم تمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل لحوم الإبل، قالوا أنا توضأ من لحومها، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قالوا نتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، في رواية إن شئت، فدل على الفرق بين الأمرين، وهذا هو قول جمع كبير من أهل العلم أن الوضوء باق من لحوم الإبل. مسألة هل يجوز الوضوء من ماء ساخن؟ نعم يجوز، ما في مانع ما دام أنه ماء طاهر خلاص. Pertanyaan berikutnya, apakah memakan daging yang dimasak, di sini pertanyaannya daging yang disentuh api, maksudnya yang dimasak, apakah memakan daging tersebut membatalkan wudu? Dan juga pertanyaan berikutnya adalah apakah boleh berwudu dengan menggunakan air yang dihangatkan? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, memakan daging yang dimasak atau yang disentuh oleh api tidaklah membatalkan wudu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan hal tersebut kemudian beliau tidak memerintahkannya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dan hadis tentang perintah untuk berwudu setelah memakan makanan yang disentuh oleh api adalah hukumnya mansukh, telah dihapus. Dan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memakan daging yang disentuh oleh api kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat dan beliau tidak berwudu. Dan juga dalam hadis-hadis lain yang menunjukkan beliau tidak berwudu setelah memakan makanan atau daging yang disentuh oleh api. Demikian pula dalam hadis Jabir menunjukkan bahwasanya hukum berwudu dari hukum wajibnya berwudu dari memakan daging yang telah disentuh oleh api adalah mansukh. Beliau ingatkan kecuali daging unta. Daging unta wajib bagi seseorang yang telah memakan daging unta untuk berwudu, baik daging tersebut dimasak ataupun tidak dimasak, disentuh api ataupun tidak disentuh api, wajib baginya untuk berwudu. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami harus berwudu setelah memakan daging unta? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, wajib untuk berwudu setelah memakan daging unta." Kemudian beliau ditanya, "Lalu bagaimana dengan daging kambing?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, dalam riwayat lain in syi'ta." Tidak wajib kecuali jika engkau mau berwudu. Maka di sini menunjukkan dan para ulama berpendapat bahwasanya wajibnya berwudu dari daging unta baik yang telah disentuh api ataupun tidak. Adapun selain daging unta seperti kambing maka tidak wajib untuk berwudu darinya. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang berwudu dengan menggunakan air yang dihangatkan. Maka ini tidak masalah kata beliau. Tidak masalah berwudu dengan air yang telah dihangatkan. Na'am. Yaqul as-sa'il 'afallah ma hukm bughd al-muslimi wa sabbih? Hal huwa min al-kaba'ir? بغض المسلم بغير حق محرم لا شك في ذلك إن كان يبغضه من أجل دنيا ونحوها هذا يكون محرما وإذا كان يبغضه من أجل أنه متدين فهذا إثمه أعظم قد يبلغ إلى الكبيرة سبه بغير حق مثل اللعن فهذا من الكبائر لعن المؤمن كقتله وإن كان يقول له بليد حمار في وجهه أو أمام الناس فهذا نعم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قد يبلغ إلى الكبيرة لما فيه من التعدي على عرض المسلم فالواجب احترام المسلمين بعضهم لبعض وإنما يجوز أن تبغض العاصي إنما يجوز أن تبغض العاصي بقدر معصيته وتحبه بقدر دينه صلاته صيامه مثل امرأة متبرجة تكرهها لتبرجها وهي تصلي مثلا أنت تحبها من جهة أخرى وهكذا نعم Pertanyaan berikutnya, apa hukum memusuhi seorang muslim? Apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam al-kabair, dosa besar? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, membenci seorang muslim tidak diragukan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Apabila permusuhan tersebut dikarenakan perkara dunia, hal ini adalah sesuatu yang haram. Namun apabila dikarenakan orang yang dimusuhi tersebut adalah orang yang taat dalam beragama, maka ini tentunya bisa mengantarkan kepada dosa besar. Adapun mencela seorang muslim, maka ini adalah kefasikan. Ini adalah perbuatan kefasikan dan mungkin saja bisa mengantarkan kepada dosa besar apabila termasuk ke dalamnya, yaitu dalam celaan tersebut menghina seorang muslim, ini tentunya bisa mengantarkan kepada dosa besar. Boleh kata Syekh Hafizahullah Ta'ala membenci seorang muslim pelaku maksiat, akan tetapi sesuai dengan kadar maksiatnya. Namun kita juga mencintainya dikarenakan kadar ketaatan yang ada pada pelaku maksiat tersebut. Jadi kita mencintainya dari satu sisi, yaitu dari sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita membencinya dari sisi lain, yaitu dikarenakan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. يقول السائل عفو الله أيضا ما حكم الغيبة هل تخرج من الإسلام لو فعلها دائما؟ الغيبة لأخيك المسلم بغير حق ما في مصلحة دينية فهي من الكبائر نسأل الله العافية لقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فسبحان الله، مثل المغتاب في الأعراض غير حق كمثل الذي يأكل لحم أخيه ميتا، لو مررت بميتة ميتة شاة وأنت شبعان هل تستطيع تأكل منها عضوا وهي شاة؟ فكيف بلحم مسلم ميت؟ فالواجب التوبة والثناء على من اغتبته بغير حق، التوبة والثناء في المجالس الذي اغتبته فيها، تدعو له تثني عليه رجل فيه خير فيه كذا. أما أنها تخرج من الإسلام فلا، الكبائر لا تخرج من الإسلام، وهذا قول عامة أهل السنة مجمعون على أن الكبائر لا تخرج من الإسلام من لم يستحلها يعني، إلا الخوارج فهم يكفرون بالكبائر ولا عبرة بقولهم. Pertanyaan berikutnya, apa hukum ghibah? Apakah perbuatan ghibah yang dilakukan terus menerus bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman? Syekhu hafizahullahu ta'ala wa ra'a menjawab, mengghibai saudaramu yang muslim tanpa alasan yang benar adalah termasuk ke dalam dosa besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Dan janganlah sebagian kalian mengghibai sebagian yang lainnya. Apakah tega? Apakah kalian ingin memakan saudara daging saudara kalian sendiri dalam keadaan mayit? Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian sendiri? Pastinya kalian akan membenci hal tersebut. Kalau seandainya engkau melewati, lihatlah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan orang yang mengghibah menjatuhkan kehormatan orang lain seperti orang yang memakan bangkai atau daging saudaranya sendiri. Kalau seandainya engkau melewati suatu bangkai kambing misalnya, dan engkau dalam keadaan lapar, apakah engkau akan memakannya? Tentunya tidak. Lalu bagaimana dengan kehormatan saudaramu yang Allah Subhanahu wa ta'ala permisalkan sebagaimana engkau memakan dagingnya dalam keadaan bangkai? Maka wajib bagi orang yang terjatuh ke dalam perkara ini untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat tersebut bisa terrealisasi dengan menyebut, memuji orang yang tadinya diribai, orang yang tadinya disebut-sebut dan dijatuhkan kehormatannya, dipuji, diangkat namanya di majelis-majelis yang sebelumnya dia menjatuhkan kehormatan saudaranya di majelis-majelis tersebut. Inilah bentuk tobat dari ghibah. Adapun perkara apakah ghibah itu mengeluarkan seseorang dari Islam, maka ahlu sunnah ijma' sepakat bahwasanya dosa besar di antaranya ghibah tidaklah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Adapun khawarij mereka yang berpendapat, yang berkeyakinan bahwasanya dosa besar mengeluarkan seseorang dari Islam. الأصل أن المسلم أيضا محترم، لا يجوز التعدي عليه ولا اغتيابه إلا في أمور منها إذا كان ظالما وتريد أن تدفع عن نفسك الظلم فتذهب إلى القاضي أو إلى من يعينك على إزالة الظلم فتقول فلان ظلمني، أبي أخذ مالي، أو زوجتي فعلت كذا، أو ولدي أو جاري، طيب، أو رجل يستفتي، طيب، فيقول ما حكم أبي فعل كذا أو ابني فعل كذا أو زوجتي فعلت كذا، استفتي، فهذا جائز. مثل حديث امرأة أبي سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح يا رسول الله، فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال نعم. أبو سفيان قالت امرأته إنه شحيح، معنى بخيل، خل عليها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها بالأخذ المعروف. أو رجل مثلا عنده بدع وينشرها بين الناس، فيجوز للعالم أن يجرح ويحذر منه، قال لا تأخذ منه العلم، فهو رجل سوء، رجل كذا، طيب. أو رجل مشهور بالفسق، محذر من الفسق، رجل يشرب الخمر، أو رجل يتابع النساء، فقلت يا فلان أنصحك لا تساير فلانا، احذر من فلان، لا تساير فلانا، هذا جائز، لأن هذا من باب النصح للدين. طيب. أو من باب التعاون على إزالة المنكر، على إزالة المنكر، شخص معروف بأنه يرتكب المحرمات وأنت ما تستطيع لوحدك إزالة هذا المنكر، فتذهب إلى عسكري أو إلى عاقل قرية أو إلى ناس، تقول فلان تعرفون أنه يبيع الخمر، نذهب ننكر عليه ونسجره، أو فلان يفعل كذا كذا، فلإزالة المنكر جائز. وهذا هذه المسائل ذكرها أهل العلم، منهم الإمام النووي في شرح مسلم في رياض الصالحين في باب تحريم الغيبة. طيب. لكن بعض طلبة العلم للأسف يتوسع في باب الغيبة ويجعلها يقول غيبة لله، وصار مجلسه أو كثير من مجالسه يغتب هذا ويغتب هذا ويغتب هذا بلا حاجة، بلا حاجة، وربما يغتاب مال لا يستحق الغيبة. فانتبه، الجرح والتعديل هذا لأهل العلم ولمصلحة شرعية، فلا يتعدى فيها. بارك فيك. Kemudian beliau melanjutkan tentang ghibah tadi. Hukum asal seorang muslim adalah mulia dan harus dimuliakan. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengghibahinya. Namun ada beberapa kondisi seseorang boleh mengucapkan atau menjelaskan aibnya apabila terpenuhi padanya hal-hal berikut ini. Yang pertama, apabila dia orang yang zalim dan engkau ingin menghindarkan diri dari kezalimannya. Misalnya engkau pergi ke hakim lalu mengatakan, wahai hakim, si fulan mengambil hartaku, si fulan melakukan ini dan itu, menyebutkan semua aib-aib yang telah dilakukan oleh si fulan, maka ini boleh. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah seseorang yang ingin meminta fatwa kepada seorang alim. Maka boleh misalnya dia mengatakan, wahai Syekh, apa hukum seseorang melakukan ini? Misalnya istriku melakukan ini, anakku melakukan ini, ayahku dan si fulan melakukan ini. Maka hal yang semacam ini juga boleh. Seperti misalnya hadis istri Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Bolehkah aku mengambil, maksudnya untuk nafkah harian, dari hartanya dalam keadaan dia tidak mengetahui? Di sini istri Abu Sufyan mengatakan bahwasanya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Tentunya ini penyebutan yang tidak disenangi oleh Abu Sufyan. Akan tetapi dalam kondisi ini boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan Hindun untuk mengambil istri Abu Sufyan, untuk mengambil sebagian dari harta Abu Sufyan, bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik, yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Kemudian yang berikutnya, kondisi seseorang boleh menghibah orang lain adalah tatkala seseorang ma'ruf dengan bid'ah. Ada seseorang yang dia menyebarkan bid'ahnya, maka boleh mentahdir dari orang seperti ini agar bid'ahnya tidak tersebar. Kondisi yang keempat, seseorang yang ma'ruf, yang masyhur, terkenal dengan kefasikan. Misalnya dia mempermainkan atau bermain dengan khamar, dengan wanita, wal'iyadzubillah, dan seterusnya. Lalu seseorang mengatakan misalnya, jangan berteman dengan si fulan, dia itu seperti ini dan seperti itu, menyebutkan dan mengumbar semua aibnya. Maka hal yang seperti ini boleh. Boleh untuk memperingatkan orang lain dari orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, kondisi yang kelima adalah at-ta'awun ala izalatil munkar, yaitu saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam menghilangkan atau mencegah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. Misalnya ada seseorang yang ma'ruf dengan kemungkaran, dia ini terkenal dengan melakukan kemungkaran, lalu engkau misalnya mendatangi seorang yang memiliki pengaruh, atau mendatangi seorang askar, seorang polisi, lalu mengatakan si fulan seperti ini dan seperti itu, membongkar semua aibnya, maka hal ini juga tidak mengapa. Kondisi-kondisi seseorang boleh menghibah orang lain ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin dalam bab tentang ghibah. Namun sangat disayangkan, kata Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ada sebagian penuntut ilmu menghibah orang yang tidak pantas untuk dighibah, menjadikan majelisnya majelis ghibah, mencela si fulan, mencela ulama bahkan, lalu mereka mengatakan ini adalah ghibah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kami melakukan ghibah illa fillah, tidaklah kami melakukan ghibah mencela alim fulan, mencela ustadz fulan, dan seterusnya, semuanya ini karena untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai para penuntut ilmu, intabih, berhati-hatilah dalam perkara ini. Jangan masuk dalam perkara ini. Sesungguhnya bab ajarhu wa ta'adil adalah milik ulama, bukan milik setiap penuntut ilmu. Barakallahu fikum. As-su'al atau yaqul as-sa'il afahullah, idha ishtara rajulun al-hidha'a min jildil khinzir وهو لا يعلم فماذا يفعل؟ يمزقه. الحل أنه يمزقه. قال ما نصيحتكم لمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخنزير عموما، وهذا منه، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. قال ما نصيحتكم لمن عنده آلة محرمة مثل آلات موسيقى وغيرها، هل يجوز بيعها لكافر؟ من ناحية البيع للكافر الأحسن أنك تكسرها وتمزقها، وإن بعتها لكافر يرجى، والأفضل إذا بعتها على كافر أنك تتصدق بها، لا تأكل هذا الثمن لما فيه من الشبهة الكبيرة. طيب، شيخنا الوادعي رحمه الله كان يقول تبيع تلفزيون على كافر، كان يرى أن التلفزيون محرما لكن يقول بعه على كافر، فإذا بعت هذه الآلة أنصحك أن تتصدق بها على قريب أو في مشرع خيري والعلم عند الله. هذا آخر سؤال، وإذا بقي شيء فإن شاء الله في الغد، بقي قليل بعد صلاة الفجر إن شاء الله يكون عندنا درس في تطهير الاعتقاد إلى الشروق فقط. بالله التوفيق. Pertanyaan berikutnya. Seseorang membeli sepatu dari kulit babi dalam keadaan sebelumnya dia tidak mengetahui bahwasanya itu dari kulit babi. Apa yang harus dilakukannya? Kata Syekh, dia menyobeknya, dia merusaknya atau semacamnya, tidak dipakai, tidak boleh dipakai. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana nasihatmu bagi seseorang yang memiliki alat-alat yang diharamkan, seperti misalnya alat musik atau yang semisalnya, apakah boleh menjualnya kepada orang kafir? Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dinasihatkan untuk dihancurkan barang-barang tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengharamkan hasil dari penjualan sesuatu itu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil dari jual beli sesuatu tersebut. Adapun tentang apakah boleh menjualnya kepada orang kafir, maka lebih baik menghancurkannya, kata Syekh. Adapun kalau seandainya engkau menjualnya kepada orang kafir dan telah mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, maka lebih selamat untuk menyedekahkan hasil penjualan itu. Menyedekahkan hasil penjualan itu dikarenakan terdapat di dalamnya syubhat yang sangat besar. Terdapat di dalamnya syubhat yang sangat besar. Kemudian beliau menceritakan tentang Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, pernah ditanya tentang hukum menjual televisi kepada orang kafir. Kata Syekh, Syekh Muqbil tidak membolehkan tentunya televisi, dan apabila seseorang telah menjualnya dan mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan tersebut, maka hendaknya dia menyedekahkannya dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang baik yang mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin. Hadza wallahu a'lam. Ma'dziratan idza kan fi ya'ni yafut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.